Dan ini yang kedua. Kalau mualaf Allah Taala dan hidup, mantap. Tunggu. غلقت له أبوابه ولم يعرف فيه خطأه أو صوابه وليس يخفى أن الفصول الأخرى في هذا الكتاب هي كالتمهيد والبيان لهذا الفصل سواء أكانت قبله أم بعده فهي مرتبطة به بدءا وانتهاءا. Ya, setiap bangunan itu memiliki dasar. Setiap cabang ilmu itu memiliki kawaid, memiliki kaidah, dan setiap ilmu itu punya landasan. Maka kawaid, kaidah untuk mengenal bid'ah adalah asas yang kokoh. Yubna Ali dibangun di atasnya ilmu usul bid'ah. Dan ada dalam masalah ini ada buku yang sangat bagus sekali, Kawaid Ma'rifatil Bid'ah, ya, Syekh Muhammad Al-Jizani. Beliau cukup banyak memberikan kaidah-kaidah yang diambil dari perkataan para ulama tentang masalah apa saja ciri bid'ah. Wa yalubbu hadzal kitab, dan inilah inti kitab ini. Jadi ini inti dari kitab ilmu usul bid'ah adalah mempelajari kaidah-kaidah supaya kita bisa membedakan dan mengenal bid'ah dengan bukan. Wa lubabuhu, dan intinya. Dan barang siapa yang lam yutqinha, tidak menguasainya dengan baik, wilqatlahu, maka tergembok, terkunci untuknya adwa buhu, bab masalah ini, ilmu usul bidak. Hunya kembali ke ilmu usul bidak. Walam yu'raf, dan tidak diketahui tentang masalah ini kekelirunya dan benarnya. Walai saya khfa, dan tidaklah samar, artinya jelas dan sangat jelas. Anal fusul ukhra, bahasanya pasal-pasal yang lain. Di hadzal kitab, dalam kitab ini adalah katamhid seperti pengantar. Wal bayan, dan penjelas untuk pasal ini. Baik sebelumnya atau sesudahnya. Maka fahiyya, maka fusul ukhra, kembali ke fusul murtabi toton, berkaitan erat dengan pasal ini, pasal tentang qawaid ma'rifatil bidah, bad'an wantihaan, baik pada awalnya atau pada akhirnya, baik yang di depan sebelum pasal ini ataupun yang sesudah pasal ini. Al-fasl al-awwal al-aslu fil ibadati al-man'u. Hukum asal untuk perkara ibadah adalah terlarang. Ya, betul. Kasiran mayahlabu al-mayukhallitu. Kasiran mayukhallitu al-ba'du bayna ibadati wa ghayriha. Fatarahum yastadilluna litaswihi bida'ihim bi qaidatil al-aslu fil asyai al-ibahatu. وهي قاعدة علمية صحيحة لكنها لا تتنزل على العبادات إنما تتنزل على ما خلقه الله من أشياء ومنافع وأن الأصل فيها الحل والإباحة. قال الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه الحلال والحرام في الإسلام بعد أن بين الوجه الصحيح لهذه القاعدة وهذا بخلاف العبادة فإنها من أمر الدين المحضي الذي لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي وفيها جاء الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وذلك أن Wadalika anna haqiqata jini tatamatsalu fi amrayni alla yu'bada illallahu wa alla yu'bada wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Iya. Kasiran mas seringkali yukhalid mencampur adukan al-ba'du sebagian orang antara perkara ibadat dan perkara adat. Fatarahum maka engkau melihat mereka yastadiluna berdalil litasrik untuk membolehkan bid'ah dengan kaidah al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal dalam segala sesuatu adalah mubah. Maka orang yang meremehkan bid'ah itu menempatkan kaidah adat ke dalam kaidah ibadah. Namun orang yang ekstrim berlebihan dalam masalah bid'ah dibalik, menempatkan kaidah ibadat dipakai diterapkan dalam perkara adat. Semuanya keliru semua. Yang tengah adalah menempatkannya pada posisinya masing-masing. Kaidah adatnya diterapkan untuk perkara adat, kaidah ibadat diterapkan untuk perkara ibadat. Wa ya qa'idatun ilmiyatun sahihatun, dan ini adalah kaidah ilmiah yang sahihah, yang benar. Akan tapi la tatanazzal, tidak berlaku alal ibadat, untuk ibadat. Innama tatanazzal, hanyalah berlaku untuk apa yang Allah ciptakan, minal asya', berupa benda-benda dan hal-hal manafi', manafi' itu lawan dari benda. Ya, jasa atau apa, perbuatan yang manafi' di sini maksudnya adalah yang bukan benda, namun perbuatan yang perbuatan ada. Jual beli yang diperbolehkan itu jual beli asya dan jual beli manafi', jual beli jasa dan jual beli benda. Maka dalam istilah jual beli itu ada istilah manafi', manaf'un, itu adalah artinya bukan benda, artinya jasa lah bahasa kita. Ya, perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori adat. Hukum asalnya adalah mubah. Wa anna asla fiha, itu kalau diartikan kayak gitu lebih mafhum ya, daripada diartikan manfaat. Manfaat apa? Manfaat itu kan bahasa Indonesia manfaat benda ya. Padahal ini bukan maksudnya, bukan demikian. Wa anna asla fiha, dan hukum asal di dalamnya adalah al-hilu wal ibaha, halal dan mubah. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitabnya Al-Halal wal-Haram fil Islam, bada'an bayana, setelah menjelaskan pemahaman yang benar untuk kaidah ini. Kitabnya Yusuf Qardawi Al-Halal wal-Haram fil Islam itu bagian yang cukup bagus adalah mukaddimah halal haram itu bagus. Isinya bagus. Sangat tentang kaidah halal wal haram. Beliau menyampaikan 10 kaidah halal wal haram. Nah, salah satunya kaidah apa? Kaidah ini. Al-aslu fil asya'i ibaha. Ini jayid ya. Mukadimah itu. Meskipun nanti setelah perusahaannya itu prakteknya sering menyimpang dari kaidah yang sudah ditetapkan di mukadimah. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya mengutip dari orang yang munharif, orang yang menyimpang itu bukanlah tabrir. Tidaklah mesti maknanya adalah mendukung, ayat atau membenarkan, menjustifikasi penyimpangan dia. Cuma sekedar mengutip. Boleh jadi itu adalah mimbab amanah ilmiah. Ya, memang karena dapat dan baca di situ, dan itu bagus. Tapi ini ya, disampaikan ini sumbernya dari situ. Mimbab katil ilmi nisbatuhu ila qa'ilihi. Ya, cuman mimbab katil ilmi nisbatuhu ila qa'ilihi. Di antara tanda berkahnya satu ilmu adalah menisbatkannya kepada orang yang mengatakannya. Ada orang yang berlebihan dalam anti terhadap mubtadi atau munharif, ya, juga dianggap sekedar menukil. Itu artinya adalah menukil perkataan dia yang sahih. Itu dianggap aneh-aneh, ini sudah mulai gejala-gejala atau apalah. Ini tidak bisa, itu tidak bisa jadi tolak ukur. Ini tidak bisa jadikan tolak ukur terus. Atau kemudian sekedar orang itu punya kitabnya. Kalau punya kitabnya dulu, atau banyak katanya dulu banyak kasus orang itu menilai seseorang itu cuma gara-gara maktabahnya. Bukunya kok ada buku itu, ada buku HTI atau buku ini, kan mungkin saja kan itu apa, ada orang tanya ini buku ini gimana, terus dikasihkan, terus saja jadi wah punya buku itu berarti langsung diberi penilaian seperti itu. Gimana, kurang tepat kan? Ini boleh jadi orang itu punya karena maksud-maksud yang kita nggak tahu. Boleh jadi ada orang ngasih belum enak atau ya, tadi ada orang tanya ngasihkan ini dan yang lainnya. Dan kita sudah mengutip pendapat munharif seorang yang menyimpang, itu bukanlah tabrir, bukanlah itu membenarkan manhajnya atau menunjukkan orang yang telah menyimpang. Namun itu adalah boleh jadi karena min amanah ilmiah, karena itu dapatnya dibaca di situ. Dan selama dia mengetahui itu adalah qaul yang sahih. Bagaimana keliru juga orang yang peranggapan karena misalnya di sini dikutip Zubardawi kemudian terus berarti Yusuf Qardawi itu dianggap satu hal yang apa yang saya katakan adalah benar. Ini juga terbalik memahaminya. Kalau tadi karena ini sih berarti penulisnya gini. Ini pemahaman yang kurang pas. Demikian juga sebaliknya. Dikutip di sini berarti semua apa yang beliau Yusuf Qardawi ini adalah beliau adalah seorang yang gini. Orang yang luar biasa yang ini sekali saja mengutipnya. Dua sikap tersebut itu tidak pada tempat. Tapi khilafil ibadat ini tidak berlaku untuk ibadah. Fa'inah min amr din al-mahdi, karena ibadah sudah termasuk urusan agama yang murni. Alladzi la yu'khadhu ila an tariqil wahyi, yang tidak bisa diambil kecuali melalui jalan wahyu. Itulah ciri ibadah, hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu. Seandainya tidak ada wahyu, orang itu tidak tahu. Wafiyah dan tentang masalah ibadah terdapat hadis yang sahih, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dan hal tersebut karena hakikat agama pertama telah tergambar dalam dua hal. Tidaklah menyembah kecuali kepada Allah, dan tidaklah menyembah Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Fa'at ibtada'a ibadatan min andihi ka'inan min kana fahiyya dalalatun turaddu alaihi li'anna syari'a wahdahu wa sahibul haqqi bi'insya'il ibadati allati tuqarrabu fiha ilaihi لذا فإن صحة الاستدلال بالقواعد العلمية تقتضي أن نقول كما قال العلامة ابن القيم في كتابه العجاب إعلام المواقعين: ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله، كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على الأمر. والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حقه على عباده، وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه. فمن ابتدع مكتا سيبا membuat bid'ah من indihi yang berasal dari dirinya sendiri kainan mengkana siapapun dia fahiyah balalatan maka terhadap kesesatan turabtu anehi yang tertolak lianai syarik karena syarat wahdah semata wala sahibul haqi adalah satu-satunya yang berhak fin sya'il ibadat untuk membuat ibadat alati taqarrubuhu yang digunakan untuk mendekatkan diri ilahi kepada Allah. Oleh karena itu maka jihad al-istidlal, pendalilan yang benar dengan kaidah-kaidah ilmiah, tak tadi menuntut an-naqul untuk kita katakan sebagaimana dikatakan oleh al-imam al-alamah Ibn al-Qayyim dalam kitabnya yang mengagumkan I'lamul Waqi'in. Dia mengatakan, dan maklum sudah bahwasanya tidak ada hukum haram kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada dosa kecuali apa yang dinilai dosa oleh Allah dan Rasulnya, fa'ilahu pelakunya. Bagaimana tidak ada hukum wajib kecuali apa yang Allah wajibkan, tidak ada hukum haram kecuali apa yang Allah haramkan. Waladina dan tidak ada agama illa ma syara'ahullah, kecuali apa yang Allah syariatkan. Maka fal aslu fil ibadati astuqlanu hatta yakumal dalilun alal amri. Maka hukum asal ibadah itu adalah batal, ya, tidak boleh, haram, tertolak, butlannya tertolak, hatta yakumal dalilun sehingga terdapat dalil alal amri kalau itu diperintahkan. Fal aslu fil uqud, maka hukum asal untuk akad wal muamalah dan perkara apakah muamalah adalah ashihatu, adalah sah, adalah boleh. Ya putnut wa ma yu'abbaru anhu inda ba'atil fuqahai al-aslu fil asya'il al-ibahatu. Inilah kaidah yang diungkapkan oleh ba'atil fuqaha sebagian ulama fikih dengan mengatakan al-aslu fil asya'il al-ibahah. Sama saja kalau Al-Imam Al-Qayyim lafadznya al-aslu fil uqud wal mu'amalat as-sihah, sebagian ulama al-aslu fil asya'il al-ibahah. Kalau tadi di judul fasal tadi al-aslu fil ibadat al-man'u, kalau lafadznya Al-Imam Al-Qayyim al-aslu fil ibadat al-butlan hatta yakuma dalilun ala al-amr. Wal faqu bainahuma, dan perbedaan di antara dua kaidah ini, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disembah kecuali dengan syariat yang Allah tetapkan melalui lisan para rasulnya, karena ibadah adalah hak Allah atas hambanya, dan itu adalah hak yang Allah tetapkan, waradiyabi, dan Allah ridha dengannya, dan Allah mensyariatkannya. وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القواعد النورانية الفقهية: فباستقرار الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يسقط الأمر بها إلا بشرع. وقال في مجموع الفتاوى: باب العبادات والديانات والتقربات متلقات عن الله ورسوله، فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي. قلت: وعلى هذا جرى السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين عن نافع أن رجلا عطس إلى Junubi ibni Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma faqala alhamdulillah wassalamu ala rasulih. Qala ibnu Umar wa ana aqulu alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Wa laysa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Allamana ayyaku an naqula alhamdulillah ala kulli halin. Wa an Sa'id ibn al-Musayyib annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri akthara min rak'atayn yuktharu fihima ar-ruku'a was-sujuda fanahahu faqala ya Aba Muhammad yu'adzibuni Allahu 'ala as-salati. Qala la walakin yu'adzibuka 'ala khilafi as-sunnati. Ya, kata Syekh guru beliau, guru ulama Al-Qayyim, Syekh Islam Ibn Qayyim Ibn Taimiyah, dalam kitabnya Qawaid Nuraniyah Al-Fiqhiyah. Ini kitab Qawaid Fiqhiyah Syekhul Islam Taimiyah. Ada punya kitab Qawaid Fiqhiyah. Nah, Qawaid Fiqhiyah Syekhul Islam itu namanya, judul kitabnya Qawaid Nuraniyah Al-Fiqhiyah. Mengatakan fiqhi syariah, maka dengan penelitian yang detail terhadap ajaran syariat, nah alam kita mengetahui bahasanya ibadah yang Allah wajibkan atau yang Allah cintai. Kalau Allah wajibkan, nanti ibadah cuma yang wajib-wajib saja. Maka dia katakan au ahabbaha, atau yang Allah cintai, sehingga mencakup wajib dan mustahab. Layak betul amru bihya, tidaklah bisa ditetapkan ila bisyari'i, kecuali dengan syariat. Ini yang namanya bagaimana ibadah adalah yang berhukum wajib atau mustahab. Segala sesuatu yang tidak wajib dan tidak mustahab, maka dia bukan ibadah. Dan berkata Syekhul Islam Taimiyah di Majmu' Fatawa, permasalahan ibadah dan dianat agama wa taqurubat dan mendekatkan kepada Allah, mutalaqah tentu diambil dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh bagi seorang pun untuk menjadikan sesuatu itu ibadah atau kurbah, alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, kecuali dengan bayi sa'i. Kata saya, kata mu'alif, wa ala hadha, dan berdasarkan hal ini jarat salafu as-salih, para ulama salafu salih berjalan dari kalangan sahabat dan tabi'i. Ini sebutkan contoh sahabat. Anafik dari Nafik, ada seorang dosen di sampingnya sahabat Ibnu Umar. Dia makan tahmid, namun tahmidnya dia tambahi alhamdulillah wassalamu ala rasulih. Dia tambahi kata-kata wassalamu ala rasulih. Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Aku pun mengatakan bahasanya segala puji kepada Allah dan mudah-mudahan keselamatan untuk Rasulullah. Artinya aku tidak mengingkari lafaz itu. Ketika kemudian ada orang mengkari tahlil la ilaha illallah, maka kita katakan saya membaca tahlil, tapi tidak tempatnya di situ. Maksudnya seperti itu. Biar orang yang dikasih tahu itu tidak salah paham, dikira yang diingkari adalah bacaannya enggak saya ingkar, namun penempatannya yang saya ingkar. Misal kita mungkin mengatakan seperti itu tadi, saya baca la ilaha illallah, namun tidak di situ tempatnya. Maka beliau ingatkan, beliau mengasih mukadimah untuk memahamkan di antara kecerdikan beliau, supaya orang itu tahu bukan bacaan yang diingkar, ada mukadimahnya. An-Aqul alhamdulillah wassalam ala rasulillah. Namun walai sahakadha alamana rasulullah, dan tidak seperti ini Rasulullah mengajarkan kepada kami. Tidak di sini kata itu atau kalimat ini diletakkan. Alamana an-Aqul, Rasul mengajarkan pada kami ketika bersin, kita telah mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin, bukan alhamdulillah wassalamu ala rasulullah, meskipun kalimat itu tidak salah. Nah, kalau sekonnya di sini, maka ya alhamdulillahnya kalau mau ditambah alhamdulillah ala kulli halin. Jadi Imam Tirmidzi, Hakim, bisanadin hasanin, dan lain-lain bisanadin hasanin. Kemudian contoh tabi'in, itu Sa'id bin al-Musayyib. Dia melihat rajulan seseorang yusalli sholat sunnah ba'da tulil fajr setelah terbit fajar lebih dari 2 rakaat. Padahal yang sesuai dengan sunnah cuma 2 rakaat saja. Dia perbanyak di dalamnya rukuk dan sujud. Artinya apa? Rakaatnya itu banyak sekali. Kalau sujudnya banyak, itu maksudnya ya tentu rakaatnya banyak. Enggak tahu berapa rakaat. Panahahu, lalu Sa'id bin Musayyib mencegahnya, melarangnya. Maka dia mengatakan, ya Abu Muhammad, ya'adzibunni Allahu 'ala salati, wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksa aku gara-gara aku sholat? Maka beliau mengatakan, tidak, kalau gara-gara, kalau sholatnya enggak. Namun walakin yu'adzibuka 'ala khilafi sunnah. Tapi Allah bisa jadi menyiksamu karena engkau menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat Bayhaqi dalam Sunan Al-Kubra dan lain-lain bisa nanti sahih dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan la walakin yu'adzibuka 'ala khilafi sunnah, untuk menegaskan maksudnya salatnya itu bukan itu yang dosa, bukan salatnya yang dosa. Bukan gerakan salatnya yang dosa, akan tetapi menempatkan salat di sini, memperbanyak salat di sini, inilah yang dosa. Karena ini adalah perbuatan yang menyelisih sunnah. قال شيخنا العلماء الجميل في الدواء الغريب بعد دوران من هذا الأثر، وهذا من بلاء أجوبة سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى، هو سلاح طويل على مبتدئة الذين يستحسنون كثيرا من البدع بدء أنا وذكر والصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عنهم ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وهم في الحقيقة إنهم ينكرون خلافهم في سنة الذكر والصلاة ونحو ذلك. وعن سفيان بن أمية قال سمعت مالك بن أنس أتاه رجل فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من حذيفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من إنجل من إنجل قبري. قال لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال فأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أريدها أزيدها. قال فأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة فصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Kata al-alama al-bali dalam kitab beliau Irwa al-Khalil, setelah Irat menyampaikan, membawakan hadal asara akar di atas. Wadadan ini, itu asarnya Sayyid bin Musayyib, min badai ajibah, ada jawaban yang sangat indah yang disampaikan oleh Sa'id bin Musayyib. Dan ini adalah senjata yang sangat kuat untuk terhadap ahli bid'ah yang menganggap baik banyak dari perkara-perkara bid'ah bismi dengan kedok biasanya pada zikir dan sholat. Kemudian mereka mengingkari ahli sunnah karena mengingkari mereka yang melakukan bid'ah tersebut, dan mereka menuduh ahli sunnah biasanya mereka mengingkari ahli sunnah itu mengingkari zikir dan sholat. Wahum pada ahli sunnah fil hakikat sebenarnya hanyalah mengingkari perbuatan mereka yang mengingkari sunnah dalam zikir dan sholat dan semacamnya. Bukan sholatnya, bukan zikirnya yang diingkari, akan tapi penempatannya tidak pada tempatnya. Itu Sa'id bin Musayyib. Kemudian cerita yang lainnya adalah dari Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan aku mendengar Malik bin Anas. Malik bin Anas. Bagus. Waktu rajulun, dia didatang oleh seseorang bertanya, wahai Abu Abdillah kunyahnya Imam Malik, karena banyak sekali ulama yang kunyahnya Abu Abdillah. Imam Malik Abu Abdillah, Imam Bukhari Abu Abdillah, Imam Syafi'i juga Abu Abdillah. masih banyak yang naik. Min aina uhrim, dia bertanya, dari mana aku mulai ihram? Maka Imam Malik mengatakan dari Dhul Hulaifah. Hai itu tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai ihram. Yang sekarang terkenal dengan nama Bir Ali. Bahkan maka dia mengatakan, aku ingin berihram dari Masjid Nabawi, tepatnya di samping kubur Nabi. Bir Ali itu beberapa kilo setelah keluar kota Madinah. Puluhan kilo setelah keluar dari kota Madinah. Aku ingin di Masjid Nabawi, tepatnya di samping kubur Nabi. Maka Imam Malik mengatakan, lataf ajaan kau laku. Aku khawatir bencana menimpa. Maka dia mengatakan, wa ayyi fitnatin fi hadhi, bencana apa dalam hal seperti ini? Inama ya amyalun azidwa, ini kan yang ku inginkan kan cuma beberapa mil yang tambah, azidwa yang aku tambahkan. Harusnya di sana, aku mau mulai di sini, itu kan nambah pahala. Harusnya talbiyah yang nunggu, kalau sudah sampai sana, saya sudah dari sini sudah talbiyah. Ini kan cuma beberapa mil yang ku tambahkan. Maka Imam Malik mengatakan satu kaidah yang sangat-sangat penting untuk membantah ahli bid'ah, wa ayu fitnatin a'zam, bencana apa yang lebih besar daripada engkau antara engkau meyakini bahasanya engkau lah yang pertama kali melakukan, terdahulu, terdepan melakukan suatu, mendapatkan fadilah dan satu kelebihan, satu keutamaan kosoran yang tidak didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, engkau merasa lebih baik daripada Rasulullah. Bencana apa yang bisa daripada merasa lebih baik daripada Rasulullah? Pahalanya lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasul dari sana, saya dari sini, mohon pahalanya lebih baik. Ini sami itu aku mendengar Allah berfirman, kata Imam Malik, tidaklah takut orang-orang yang menyelisih perintah Nabi antusibam menimpa mereka bencana atau menimpa mereka azabun alim, siksa yang pedih. Ini, satu. Qultu wa ma ajmala ma katabahu al-imamu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ila ba'di ummarihi yusihim bi ihya'i sunnati wa imatati al-bid'ati. Usika bitaqwa Allahi wa iktisadi fi amrihi wa tiba'i sunnati rasulihi wa tarki ma ahdatha muhdisuna ba'dahu fima qad jarat bi sunnatuhu wa kufu mu'natahu wa alam annahu lam yabtadi insanun bid'atan illa qaddama qablaha ma huwa dalilun 'alayha wa ibaratun fiha fa alayka bi luzum sunnati fa innaha laka bismillah ismatun. Kultu, aku katakan kata penulis, sama ajmala, betapa indah apa yang ditulis, surat yang ditulis oleh al-imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ila ba'di umalihi, kepada salah seorang gubernurnya. Yusihim, berisi wasiat bi'ihya'i sunnah, untuk menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Amil kan pekerja, pekerjanya khalifah ya gubernur. Jongosnya khalifah ya gubernur. Sama-sama jongos, amil, sama-sama buruh. Buruhnya tergantung nisbahnya. Kalau buruhnya khalifah kan tentu jabatannya beda dengan buruhnya orang biasa dan seterusnya. Makna asal amalan pekerja, buruh, semacam itu bisa diartikan gubernur ya. Ya amilnya khalifah ya, bawahannya maksudnya gubernur. Usika bitaqwallah, kuwasiatkan kepadamu untuk bertakwa pada Allah, wal ifsad fil amr, dan bersikap sedang-sedang. Di amri, dalam urusan Allah, yaitu dalam agama. Jangan hulu. Jangan hulu, larang untuk ekstrim. Wa tiba'i sunnati rasuli, dan tidaklah kamu ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan perkara bid'ah yang diada-adakan oleh al-muhdisun, orang-orang yang mengadakan ba'dahu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah terdapat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku. Qad jarat bi sunnatuhu. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berlaku wa kufu mu'naka, dan mereka telah mencukupi beban sulitnya. Sudah untuk tinggal sudah instan ini loh, ibadah. Enggak perlu mikir. Dan mereka telah mencukupi beban sulitnya. Wa'alam dan ketahuilah, sehingga tidaklah seorang itu membuat bid'ah, bid'atan satu bid'ah, ila qaddama qabilaha ma huwa dalilun alaiha, kecuali pasti mendatangkan dalil. Jadi pasti mendatangkan dalil, sebagaimana telah kita singgung di awal tentang definisi bid'ah. Tudai syariah, maksud tudai syariah, bid'ah itu mirip dengan syariah. Salah satu letak kemiripannya adalah karena setiap mubtadi itu mesti punya bid'ah, bisa dikatakan punya dalil, punya alasan. Setiap mubtadi, setiap orang bikin bid'ah itu mesti punya alasan, meskipun itu sebenarnya alasan yang jika diperiksa baik-baik tidak, bukanlah alasan, tapi secara zahir punya alasan, punya. Boleh jadi juga bagus palsu, boleh jadi fias tidak pada tempatnya, dan seterusnya. Ila qaddama qablaha ma huwa dalilun alaiha, kecuali mengajukan dalil. Wa ibratun fiha, dan qiyas di dalamnya. Fa'alaika maka ibrah, kata maknanya qiyas. Tepat enggak itu? Mungkin tepat. Fa'alaika biluzumi sunnah, maka kewajiban untuk komitmen dengan sunnah, maka sunnah sunnah laka bagimu dengan izin Allah bila ismah pelindung. Oke. Wa'alam anna man sanna sunnana qad alima ma fi khilafiha min al-khata'i wa-z-zalali wa-t-ta'ammuki wa-l-khumfi, fa'inna s-sabitina min ilmin waqafu wa bi-basarin nafidhin kufu wa kanuhum aqwa ala al-fuhti wa lam yabhathu. Wa-sufwatul qawli guna annahu qad uhida min madarik syar'i anna umur al ibadati ta'abudi min anna umur al ibadati ta'abudiyata au tibiyatun la tusra'u illa binasin nasabahu Allahu ala hukmihi musallamin tubuti wa tilalati idomanit tiba'i anil ibtidai wa dar'il ghalati wal hadati. Masih terusannya suratnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Wa'alam dan ketelah anna man sanna sunana, sebenarnya orang-orang yang telah menetapkan sunnah, qad alima telah mengetahui, ma fi khilafiyah bahasanya, segala sesuatu yang melisihnya itu minal khata' adalah keliru, wal zalal adalah keliru, terpleset, wa ta'amuk dan perbuatan berlebih-lebihan, wal humqi dan ketololan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan sunnah itu sudah tahu kalau lebih dari itu berlebih-lebihan, dan itu satu ketindakan keduman, ketololan, dan yang menyimpang dari itu adalah kekeliruan. Kaina sabiqina, maksudnya orang-orang terdahulu, yaitu maksudnya nabi dan para sahabat, an ilmin waqafu, mereka itu berhenti atas dasar ilmu, berhenti ibadah sampai segini saja, tidak kemudian lebih dari itu, berhenti dalam masalah ibadah sampai batas ini, tidak lebih dari itu, itu atas dasar ilmu. Wabibasirin nafidin kufu, dan dengan pandangan tajam mereka itu berhenti, berhenti karena adanya pandangan yang tajam. Wakanuhum akwa alal bahsi, dan sesungguhnya mereka para ulama dahulu, nabi dan para sahabat, itu lebih adalah orang-orang yang lebih kuat dalam masalah mengkaji, membahas. Dan mereka tidak membahas yang berarti membahasnya adalah bid'ah. Mereka lebih kuat untuk membahas masalah kaifiyah sifat, misalnya. Mereka enggak membahas kaifiyah sifat, ya. Mereka enggak bahas itu. Dan padahal mereka itu adalah aqwa 'alal bahs, yang lebih hebat kalau seandainya mau membahas tentang hal-hal yang gaib, tentang hakikat sifat Allah, mereka lebih kuat. Namun mereka tidak membahasnya. Kenapa? Ala ilmin waqafu wa bibasirin nafadin kafu. Karena dasar ilmu tidak sembarangan. Walam yabahasu, dan mereka tidak membahasnya. Kenapa? Karena tidak boleh. Dan karena di dalamnya ada sikap berlebihan, karena di dalamnya ada sikap kedunguan. Sofatul kalma, maka ringkasnya huna di sini, anu qad uhida ay qad urifa, telah diketahui min madariki syar'i, min madariki syar'i, dari sisi-sisi syariat, bahasanya perkara-perkara ibadat, perkara-perkara hamba yang bersifat ubudiyah itu bersikap tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Latusra tidak bisa disyariatkan kecuali dengan nas, itu dengan dalil yang ditegakkan Allah terhadap ala hukmi, untuk memberi hukum padanya. Musalamat disebut, dan bisa diterima sebutnya sisi apa ada ketidaknya, sisi keada sebut itu maksudnya musalamat disebut itu sahih, datang dengan sanad yang sahih. Sanad itu bisa diterima, sebut itu adanya. Jadi musalamah tersebut bisa diterima keberadaannya. Kenapa? Karena dia berdasarkan sanad yang sahih. Wa dilalah, dan bisa diterima kandungan maknanya. Jadi yang namanya hukum itu baru bisa ditetapkan, bisa ditetapkan dari sisi sebutnya, sorry, dari sisi dalalahnya. Maka sahih dan sahih, maka itu bisa jadi lidoman itiba anil itida, karena adanya jaminan itiba, terjaminnya kalau terjamin benar jika kita itiba anil itida, namun tidak ada jaminan kalau kita bikin bid'ah. Wadal ilal ghalat wal hadasi, dan mencegah kekeliruan dan hal-hal yang baru yang diada-adakan. Kalau kita berpegang teguh dengan dalil, maka akan tercegahlah keliru dan perkara-perkara baru. Wa min al-amsilatil ilmiyati li taqriri hadhihi al-qa'idati ma qalahu al-imam Ibn Kathir ad-Damashqiyyu fi tafsirihi munaqishan mas'alata ihda'i thawabi qira'ati lil-mauta, حيث جزم بعدم وصولها، ثم قال معللا سبب المنع: إنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيمان. ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقون إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. ومن الأمثلة على العملية contoh praktis لتكرير هذه القاعدة untuk menetapkan قاعدة ini adalah perkataan Al-Imam Nukasir Ad-Dimashqi dalam tafsirnya Tafsir Nukasir di surat An-Najm. Munasutusan ketika membantah, membahas masalah ihda isawab, menghadiahkan pahala baca Quran untuk orang sudah mati. Haitul Jazama, beliau menegaskan ada musulnya tidak sampainya. Tumakal, kemudian beliau mengatakan mu'alilan, menyebutkan illah, menyebutkan alasan sebab al-man'i, sebab terlarangnya, dan mengatakan laisa min amalihim, karena bacaan Al-Quran tersebut bukan amalnya si mati, wala kasbim, bukan pula usahanya. Oleh karena itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, wala hasam, Rasul juga tidak menganjurkan umatnya untuk melakukannya, dan tidak mengarahkan mereka ilahi untuk melakukannya binasin wala iman, baik dengan kata-kata tegas. Nas di sini maksudnya sorry, wa imain atau isara. Waliyum kal dalika, dan hal itu tidak pernah dinukil dari seorang pun sahabat. Dan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan kata-kata yang jadi kaidah di antara para ulama tentang masalah bid'ah, walau kana khairan lasyatakuna ilahi. Seandainya memberikan, mengirim-irimkan pahala kepada orang yang mati itu satu kebaikan, tentu ulama salah, para sahabat adalah orang yang terdahulu, mendahului kita dalam melakukannya. Dan kaidah ini, walau kana khairan lasyatakuna ilahi, ini adalah berasal dari perkataannya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bagaimana saya baca di Gerjama'i Bainal Sunnah wal Bainal Itiba wal Itiba'nya Syekh Muhammad Al-Khumais. Di sana ada nukilan biasanya Imam Malik itu mengatakan kata-kata ini, walau kana khairan lasyatakuna ilahi. Maka ini berarti asal muasalnya dari perkataan Imam Malik. Ini menunjukkan di antara kelebihan Imam Malik rahimahullah ta'ala, kata-kata beliau itu banyak yang jadi kaidah. Kata-kata beliau itu banyak yang jadi kaidah yang diterima oleh para ulama dan dinukil dan di ini diperluaskan oleh para ulama. Masalah memahami sifat tentang istiwa, meskipun cuma itu jawaban masa istiwa, para ulama mengatakan yang berlaku, kaidah ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah tentang bid'ah gitu. Kaidah tentang tadi apa, mengingkari bid'ah tadi, itu bukan sholatnya, bukan ibadahnya yang kita ingkari, namun menjadi sunnahnya yang diingkari. Babul kurbat, kata Al-Imam Al-Katsir, bab masalah ibadah itu yuk tasarfihi adalah cukup dengan ala nusus berdasarkan mas. Lalu tasarf tidak diubah-ubah bi anwa'il aqisati dengan berbagai bentuk qiyas wal arak dan logika manusia. Ya, demikian yang kita bahas dalam kesempatan kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Thank you.